qala al-Imam al-Baydawi ar-rabi'ah yajuzu an-nasakhu bila badalin. Badal apa badal? Yani hukum jadid. Aw bi badalin asqala minhu. Kanaskhi wujubi taqdimi as-sadaqah 'ala an-najwa wal kaffi 'anil kuffari bil qital. Kata beliau, pembahas setelah kita bahas tadi tentang nasakh qabla al-amal, sekarang boleh hukum nasakh itu al-mafrudnya kan seperti ini dalam nasakh. Ketika ada nasakh, maka yang ini mansukh. Mansukh selalu ada, biasanya akan ada nasikh. Ya kan? Nasikh. Pembahasan tadi ta'rif dari Imam Baydawi tadi apa? Masalah nasakh. Apa makna nasakh? Bayanu intihail hukm bayanu intihai hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin mutarakhin anhu. Jadi selalu datang terakhir. Mutarakhin anhu. Kemudian sekarang bagaimana kalau terjadi nasakh tapi tidak ada yang nasikh, yang hukum baru? Hukum baru tidak ada. Ini yang dibahas dalam masalah Rabi'ah. Yajuzun nasakhu bila badalin au bi badalin athqala minhu kanaskhi. Lihat, boleh saja nasakh itu tanpa ada badal. Apakah ada nasakh bila nasikh? Coba. Dia belum mengatakan yajuzun naskhu bila badalin au bi badalin athqala minhu. Pertanyaan saya, apakah ada hukum nasakh tanpa nasikh? Jadi apa maksud bila badalin? Tidak ada? Tidak ada hukum baru. Kalau nasikh? Nasikh hukum baru. Berarti apa maksud la yajuzu an-nasakh yajuzun nasakh bila badalin? Yajuzun nasakh bila badalin. Tanpa ada ganti. Pertanyaannya, apakah ada nasakh tanpa nasikh? Ada. Berarti nasikh ini apakah ini badal? Ini badal. Badal. Tapi terkadang badal nasikh ini membawa hukum baru, terkadang tidak. Hukum baru yang dimaksud adalah misalkan ada satu pekerjaan yang di sini perintah ini adalah wajib. Ya kan? Datang hukum baru mengatakan perintah ini menjadi sunnah. Berarti kalau di sini wajib, di sini menjadi sunnah, hukum barunya adalah sunnah. Ini bibadal. Kalau bila badalin apa? Hukum ini dibuang, dihapuskan saja. Tidak dianggap lagi ini dalam syariat. Dihilangkan saja. Ini maknanya bila badalin. Tapi kalaupun kita akan bahas, sebenarnya ini ada badalnya juga. Hukum wajib menjadi tidak wajib. Ya kan? Dihapuskan. Sebenarnya itu hukum baru juga. Tapi makna hukum baru itu yang sebenarnya adalah, yang dia maksudkan bil badal adalah, badal itu hukum baru yang jelas. Awalnya sunnah menjadi, awalnya wajib menjadi sunnah. Awalnya mubah menjadi wajib, itu maksudnya. Tapi kalau bila badalin, hukum yang awal wajib datang nasikh dihapuskan. Itu wajib. Itu yang bila badalin. Yajuzun nasakhu bila badalin. Au bi badalin asqala minhu. Contohnya adalah kanaskhi wujubi taqdimi sadaqah 'ala najwa. Ini yang dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa idza najaitumur rasul, yang itu. Dalam surat Al-Hujurat. Hujurat ya. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Yang itu. Kataqdimi sadaqah 'ala najwa. Contoh pertama adalah dulu ketika para sahabat di Madinah itu ingin memberikan atau mengadu kepada Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah, duduk di samping Rasulullah, berbisik menyampaikan pengaduan. Sampai di sana, sampaikan kepada Rasulullah, selesai, habis itu mereka kembali. Tapi di saat itu tidak bisa dibedakan mana yang munafik, mana yang mukmin yang sebenarnya. Jadi mereka datang kepada Rasulullah berbisik-berbisik. Seperti itu. Dikhawatirkan kalau yang datang kepada Rasulullah itu adalah orang munafik, boleh jadi dia akan bunuh Rasulullah. Ya kan? Maka untuk memilih mana, memisahkan mana yang munafik dan mana yang tidak, dan supaya Rasulullah tidak terjadi yang seperti itu, maka diwajibkanlah sedekah bagi kaum muslimin yang ingin datang kepada Rasulullah. Bayar dulu sedekah, setelah itu baru datang kepada Rasulullah. Faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Ini sampai akhirnya di sanalah orang munafik, tentu dia akan berat. Bagaimana apapun tujuannya, saya hanya ingin berbisik kepada Rasulullah lalu saya diwajibkan zakat sedekah, ya kan? Orang munafik dia akan berat. Akhirnya orang munafik satu persatu tidak akan ikut. Tersisalah orang yang mukmin saja. Nah, ini tujuannya untuk memisahkan munafik dan mukmin. Kemudian datang ayat setelahnya membatalkan hukum sedekah ini. Sedekah ini tidak lagi wajib. Tidak diwajibkan. Maknanya adalah nasakh bila badalin. Ya kan? Ini nasakh, contoh nasakh bila badalin. Sedekah yang awalnya wajib sekarang dihapuskan. Tidak ada lagi hukum sedekah. Kataqdim, contohnya kanaskhi, wujubi taqdimi sadaqah ala najwa, dihapuskan dengan adamul wujub. Contoh yang kedua adalah wal kaffi anil kuffari bil qital. Al kaffi anil kuffar bil qital. Contoh wal kaffi di sini maksudnya apa? Tidak boleh melawan orang kufar ketika wa'arid anil watawalla anhum dalam situ. Watawalla anhum dalam Al-Quran disebutkan kalau Rasulullah bertemu dengan orang kufar dan orang kufar menyerangkah atau menghina kaum muslimin, watawalla anhum, berpaling sajalah dari mereka, jangan dilawan. Ya kan? Setelah mereka berpaling, kemudian pindah ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah, sampai di Madinah turunlah ayat uzina lil ladzina dzalam, uzina lil ladzina apa? Yang perintah izin berperang. Izin untuk berperang. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, yang itu. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan berperang bagi orang-orang yang terzalimi. Dulu di Mekah, wa tawalla anhum, berpaling dari orang kufar itu hukumnya wajib. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, hukumnya juga wajib. Kalau ada orang kufar yang menghina dan memerangi kaum muslimin, wajib diperangi. Apa yang dinasakh di sini? Hukum? Yang dinasakh, mansukhnya apa? Mansukhnya apa? Al-kaf. Al-kafu anil kufar dinasakh dengan qitalihim. Dinasakh dengan qital. Mana yang lebih berat? Al-kafu anil kufar atau qitalul kufar? Qitalul kufar. Jadi ini contoh yang kedua. Au bi badalin asqala minhu. Bila badalin, contohnya tadi adalah wujubu taqdimi sadaqah, itu bila badal. Au bi badalin asqala minhu, yani wal kaffu anil kuffar. Al qital asqal minal kaffi. Ini dia. Istadalla bi qawlihi ta'ala na'ti bi khairin minha. Dia pakaikan dalil na'ti bi khairin minha. Apakah yang tadi itu baik atau tidak? Misalkan ada hukum wajib dinasakh dengan tiada hukum, apakah itu baik? Suatu amalan yang biasa dilaksanakan dinasakh dengan menghapuskan amalan itu, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Baik beramalkah atau baiknya tidak beramal? Baik beramal. Sementara di sini disebutkan bila badalin, boleh. Dan saat bila badalin dibolehkan, dikatakan juga bahwa yajuzun nasakh bila badalin. Allah katakan na'ti bi khairin minha. Setiap yang Allah bawakan nasakhnya, selalu hukum nasakh itu adalah terbaik. Apa berarti apa yang antum katakan tadi bahwa beramal lebih baik? Tidak selalu. Datang nasakh datang dengan tanpa amalan baru, boleh jadi itu lebih baik. Kenapa? Pertama, na'ti bi khairin minha. Allah katakan, selalu hukum nasihat itu lebih baik daripada yang mansukh. Kemudian, bila badalin. Kenapa bila badalin boleh menjadi lebih baik? Kalau antum ditanya, misalkan, ini mudahnya. Sekarang, misalkan disebutkan, untuk dapat najah dalam madah usul fikih ini, mesti ikut imtihan. Ya kan? Imtihan. Ini hukum awal. Datang hukum baru. Untuk ikut untuk najah dalam madah usul fikih ini tidak mesti imtihan. Nasakh. Ya. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Najah dalam usul fikih mesti imtihan. Datang nasakh. Untuk najah dalam usul fikih ini tidak mesti imtihan. Mana yang lebih baik? Tidak mesti imtihan. Berarti adamul amal ahsan. Nah, kenapa? Contoh juga, untuk masuk surga itu mesti laksanakan sholat. Datang nasakh. Sekarang untuk masuk surga tidak mesti sholat. Mana yang lebih baik? Tidak sholat. Nah, kan? Mana yang lebih baik? Izan, bila badalin itu boleh jadi itu lebih baik. Kenapa? Al-aslu al-adam. Kita memang secara asal tidak diberikan taklif. Ya kan? Maka manusia ketika tidak diberikan taklif, dia kembali kepada fitrahnya. Memang dia tidak dapat taklif. Ya kan? Kemudian, asqala minhu. Asqal minhu juga lebih baik. Kenapa? Kenapa asqal minhu lebih baik daripada al-kafu, ringan. Al-qital, berat. Kenapa al-qital lebih berat daripada lebih baik daripada al-kafu? Khairun fis sawab. Ya kan? Khairun fis sawab. Sudah, kita lanjutkan. Qulna, jadi mereka mengatakan, mereka menjawabnya seperti ini. As istadallah ini istadallah al-khasam ya. Kalau istadallah Imam Baidawi bahasanya apa? Hah? Lana. Kalau Imam Baidawi berdalil pakai lana. Tapi kalau di sini ada istadallah, ihtajja berarti itu orang lain, ya. Istadallah atau ihtajja berarti orang lain yang berdalil. Yang berhujjah. Dia katakan dia tidak setuju dengan ungkapan bahwa boleh nasakh bila badalin au bi badalin asqal minhu. Kenapa? Allah mengatakan kalau nasakh itu na'ti bi khairin minha. Apakah bila badalin itu khairun minal bila hukmin khairun minal hukmi? Kata dia tidak. Seperti yang tadi antum-antum katakan bahwa mana yang lebih baik beramal atau tidak beramal? Lebih baik beramal, banyak pahala, ya kan? Ternyata kata Imam Baidawi boleh jadi itu lebih baik yang tidak beramal. Seperti yang kita tadi contohkan. Yang kedua, apakah asqal minhu lebih baik daripada sesuatu yang ringan lebih baik dari sesuatu yang lebih berat lebih baik daripada sesuatu yang ringan? Al-kafu, ringan. Al-qital, berat. Apakah al-qital lebih baik daripada al-kafu? Secara zahir tidak. Makanya mereka tidak setuju. Mereka mengatakan na'ti bi khairi minha. Izan an-nasakh bila badalin wa an-nasakh bi badalin asqala minhu la yajuz. Ini istadallal khasam. Kalau Imam Baidawi berdalil, beliau akan pakai kan lana. Tapi kalau istadalla ihtajja berarti orang lain, ya. Qulna, dijawab oleh Imam Baidawi, rubama yakunu adamul hukmi au asqalu khairan. Adamul hukmi lebih baik, boleh jadi. Kenapa? Contoh tadi. Untuk dapatkan natijah yang lebih baik atau untuk dapatkan masuk ke dalam surga tanpa diberikan taklif itu lebih baik. Kenapa? Belum tentu setiap kita lulus dalam ujian-ujian ini kan. Kalaulah untuk najah dan masuk surga itu dengan ujian yang berat, yang lulus hanya yang masuk ujian, yang lulus dalam ujian saja yang masuk mereka. Tapi kalaulah masuk surga dan kelulusan itu tanpa harus melewati ujian, semua orang akan bisa masuk surga dan itu lebih baik. Nah, ini wujuhul khair di dalam bila badalin. Al-aslu al-adam. Setiap manusia itu secara asalnya memang tidak diberikan taklif. Kemudian, kenapa asqal minhu itu lebih baik? Karena al-asqal minhu asqalu sawaban. Daripada yang kaf. Qital itu lebih baik. Pahala lebih berat pahalanya daripada al-kaf. Oh, kalau dia meninggal, mati syahid. Ya kan? Nah, ini wujuhul khair dalam asqal minhu. Jadi ini selesai pembahasan bahwa boleh nasakh bila badalin au badal asqal minhu kanaskhi wujubi taqdimi sadaqah ala najwa wal kaffi anil kuffar dinasakh dengan bil qital. wal kaffi 'anil kuffar bil qital, dinasakh dengan qital. Paham ya, fi mushkilah dalam raba'ah? Tidak. Al khamisah yunsakhul hukmu duna tilawatin, duna tilawah. Mislu qawlihi ta'ala mata'an ilal hawli. Ini cerita ayat tentang apa? Mata'an ilal hawli. Bercerita tentang dalam surat Al-Baqarah, wallazina yazaruna azwaja yatarabbasuna wallazina yutawaffawna, itu. Ketika seorang suami meninggal dan meninggalkan istrinya, berarti istrinya dalam keadaan iddah mutawaffa, ya kan? Mutawaffa anha zaujuha. Kemudian iddahnya berapa? Mata'an ilal hawli ghair ikhraj. Ini secara hukum amnya, setiap orang yang ditalak itu iddahnya adalah 1 tahun ilal haul, mata'an ilal hauli. Tapi ini dinasakh dengan ayat yang lain, oke? Dinasakh misalkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, tidak lagi 1 tahun. Kemudian yang orang yang dalam keadaan hamil dibahasakan dengan ayatnya dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan yang tentang hatta yadh'na hamlahunna, yang itu. Iddah mereka adalah sampai akhirnya mereka melahirkan. Tidak 1 tahun, ya kan? Berarti ini hukumnya masih ada, lafaznya masih ada dalam Al-Qur'an, tetapi hukumnya tidak dipakai. Nah, makanya dalam judulnya dia katakan al-khamisah yunsakhul hukmu duna tilawah. Hukum dinasakh, tilawah tetap ada. Jadi ini yang contoh, kalau dia yang tadi nasakh bila badalin au bi badal asqal minhu, yang kedua di sini adalah naskhul hukmi duna tilawah. Wabil aksi apa? Naskhut tilawah dunal hukmi. Ya, wabil aksi naskhut tilawah dunal hukmi. Contohnya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ayat ini sudah tidak ada lagi di nasakh, tapi hukumnya masih ada. Hukumnya apa? Rasulullah merajam orang yang berzina muhsin, ya kan? Berarti hukum masih berlaku, tilawah sudah tidak ada. Ya, awal yunsakhul hukmu dunat tilawah, wasani yunsakhut tilawatu dunal hukmi. Yang ketiga, wa yunsakhani ma'an. Dua-duanya dinasakh, hukum dinasakh, tilawah dinasakh. Kama ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana fima anzalallahu 10 ridaat muharrimatin fanusikhna bi khamsin. Dulu seperti yang dulu yang diturunkan Allah itu dalam Al-Qur'an adalah minal Qur'an, ya. Asyru ridaat muharrimat. 10 kali 10 susuan itu akan menjadi penyebab mahram. Nah, sekarang tidak. Fanusikhna bi khamsin. Jadi hukumnya di nasakh, tilawahnya pun di nasakh. Fi mushkilah? Soal tidak ya? As-sadisah, yajuzu naskhul khabar al-mustaqbal khilafan li Abi Hashim. Al-khabar al-mustaqbal, ma mana al-khabar? Al-khabar laisa fihi amrun. Jadi kalau lafaz itu kan ada al-amru wal nahyu, ada khabar, ya kan? An-nahyu khuz, kul, itu khabar, itu perintah. Al-nahyu la ta'kul, al-khabar contohnya ana akul, khabar kan? Nah, ini dia. Sekarang bolehkah menasakh khabar mustaqbal? Khabar ini akan terjadi pada mustaqbal kemudian dinasakh. Imam Bedawi mengatakan yajuzu naskhul khabar al-mustaqbal khilafan li Abi Hashim. Pendapat kedua Abu Hashim mengatakan tidak boleh. Khabar mustaqbal adalah lafaz yang mengandung khabar dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, sebelum dia terjadi dinasakh, bolehkah atau tidak? Kata Imam Bedawi boleh saja. Lana, Imam Bidawi mengatakan annahu yahtamilu an yuqal, orang yang mengatakan begini, La u'aqibanna az-zaniya abadan. Saya akan mengiqab penzina itu selamanya. Ya, mengiqab penzina itu selamanya. Kemudian summa yuqalu aradtu sanatan. Yang saya maksud itu adalah selama 1 tahun. Jadi khabar mustaqbalnya adalah la u'aqibanna az-zaniya abadan dinasakh dengan perkataan aradtu sanatan. Ini dia. Dan ini boleh terjadi. Tidak mustahil yang seperti ini. Kalau memang demikian berarti boleh juga nasakhul khabari qabl mustaqbal, ya. Ini dia. Qila yuhimul kadhib. Yuhimul kadhib. Yuhimul kadhib maksudnya adalah bahwa la u'aqibanna az-zaniya abadan. Saya akan mengiqab atau menghukum penzina itu abadan. Lalu setelahnya dikatakan aradtu sanatan. Seolah-olah perkataannya yang pertama tadi adalah dusta. Seolah-olah, ya. Yuhim, mamna yuhim. Yuhim itu seolah-olah tapi sangat rendah sekali derajatnya. Bukan, dia kan ada yakin, yang kedua ada dhan, yang ketiga ada syak, yang keempat ada waham. Jadi sudah sangat rendah sekali derajatnya. Seolah-olah dalam perkataan la u'aqibanna az-zaniya abadan itu mengandung kadzib. Tapi mengandungnya itu ala darajah waham saja. Ala darajah waham. Kalau dia waham berarti sangat rendah sekali, ya. Kalau memang dia rendah, la yuhtaj bihi. Kalau zon, zon dipakaikan untuk dalil. Kalau yakin, dipakaikan untuk dalil. Tapi kalau waham, tidak. Ya, tidak. Yuhimul kadzib. Ini mengandung waham. Wahamnya adalah kadzib. Kalau dia memang mengandung kadzib, berarti tidak boleh. La u'aqibanna az-zaniya abadan. Kemudian besoknya dia nak denasah dengan mengatakan, aradtu sana. Ungkapan seperti ini berarti kadzib. Khalas. Kemudian, qulna, dijawab oleh Imam Baidawi, wa naskhul amri yuhimul bada. Wa naskhul amri yuhimul bada. Tadi diwajibkan membayar sedekah ketika akan najwa kepada Rasulullah. Wajib memberikan sedekah. Kemudian dinasakh. Ya kan? Kenapa dinasakh? Adakah maslahat di situ? Di balik nasakh kewajiban sedekah? Coba maslahatnya apa? Maslahatnya adalah sudah jelas nampak mana yang munafik, mana yang tidak, ya kan? Sudah jelas mana yang munafik, mana yang tidak. Kemudian kalau memang sudah jelas munafik, maka hukum sedekah tadi dinasakh. Ini maslahatnya. Seolah-olah di dalam nasakh al-amri bil wajib dengan naskhul amri yang tadi yang awalnya diwajibkan sedekah dengan dinasakhnya baru terlihat maslahatnya, ya kan? Baru terlihat maslahatnya setelah dinasakh ini. Ini juga yuhimul bada. Apakah yuhimul bada ini boleh menjadi hujah untuk mengatakan nasakh tidak boleh? Oh, ini kan yuhimul bada. Kalau yuhimul bada berarti tidak boleh nasakh. Kenapa? Seolah-olah perintah yang pertama tadi kita tidak melihat di sana ada maslahat. Setelah dinasakh baru ada maslahat. Sama juga dengan la u'aqibanna az-zaniya abadan itu seolah-olah, ya, mengandung dusta. Ungkapan seolah-olah ini dalam bahasa waham la yuhtaj bihi, ya. Yang pertama la yuhtaj bihi, yang kedua nasakh itu seolah-olah dia mengandung bada. Bada ini maknanya zuhur. Mulai kan, mulai itu. Zuhurul maslahah itu makna bada. Seolah-olah dalam nasakh itu karena ada maslahat akhirnya dinasakh. Padahal maslahat itu Allah sudah tahu dari jauh-jauh hari. Dari awal syariat Allah sudah tahu. Tapi dinasakh seolah-olah nasakh itulah mengandung maslahat akhirnya dinasakh. Nah, hal seperti ini yuhimul kadzib di dalam naskhul khabar dan yuhimul bada di dalam naskhul amri, dua-duanya ini boleh saja dan tidak menjadi hujah untuk membatalkan nasakh. Ya kan? Nah, naskhul amri yuhimul bada, tapi para ulama lain sepakat juga bahwa naskhul amri itu boleh. Tapi kenapa ketika naskhul khabar mustaqbal mereka mengatakan tidak dengan alasan yuhimul kadzib. Sementara yuhimul bada di dalam naskhul amri mereka bolehkan. yuhimul kadzib dalam naskhul khabar mustakbar, mereka katakan itu tidak boleh. Ini dua hal yang berbeda kata mereka, padahal sama. Jadi tidak boleh ini menjadi hujah untuk membatalkan naskhul khabar mustakbal. Oke, ini